Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala utwana ila ala talimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang baik ini, insyaallah kita juga dalam keadaan kebaikan, bangun tidur, kemudian beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ini awal yang baik buat kita, di mana sebelum aktivitas kita duniawiyah, kita dahulukan aktivitas kita ukhrawiyah. Dan sungguhnya kita sedang jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kulunas yaqtu babaiun babaiun pamu'at babaiun nafsahu pamu'atikuha au mubikuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia itu dari pagi harinya sedang jual beli, sedang menjual dirinya. Sebagian mereka dengan jual beli itu menyelamatkan dirinya, sebagian lagi binasa dengan jual belinya. Baik, pagi ini kita masuk pada pelajaran pertama pada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang mana dalam tempo yang lalu kita telah jelaskan mukaddimah kitab ini ya. Di mana lembaran pertama pada kitab ini atau pelajaran pertamanya ditulis oleh Syekh rahimahullah taala, Kitabul Ilmi wa Fadluhu wa ma yata'allaqu bihi. Kitab tentang ilmu, keutamaannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ya. Dan Al-Imam Muqaddamah rahimahullah taala tidak banyak mengomentari tentang pembahasan ini, tetapi beliau banyak menyebutkan dalil-dalil berkaitan dengan keutamaan mencari ilmu. Saudaraku yang dari Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kitabul ilmu atau kitabul ilmi telah banyak dipaparkan oleh kalangan ulama, bahkan ulama zaman sekarang telah membuat buku yang sangat teratur tentang kitabul ilmi. Tapi kita akan membahas sebagaimana yang dibahas oleh Al-Imam Muqaddamah rahimahullah ta'ala dalam kitab yang kita pelajari ini ya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menulis yang pertama kali adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Dan di sini tentunya ada pembahasan ilmu dan keutamaannya. Di mana pembahasan ilmunya, ayat ini berbicara tentang orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Tentunya orang yang mengetahui dan tidak mengetahui ada perbedaan di antara keduanya. Pengetahuan itu membedakan seorang dengan seorang yang lainnya. Dari sikap, tutur kata, kebenaran, tindak tanduk, semua berbeda. Maka Allah Subhanahu wa taala yastafhim bi istifhami inkari. Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan pertanyaan pengingkaran. Artinya tidak butuh jawaban. Atau jawabannya tidak mungkin. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jawabannya masih tidak sama. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu dan orangnya. Artinya orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki pengetahuan, baginya kebaikan, dan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan baginya adalah kekurangan. Ya, baginya adalah apa? Kekurangan. Bahkan keburukan. Karena umat Islam, kaum muslimin tidak boleh bodoh. Wajib baginya memiliki pengetahuan. Maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir, apa kiranya sama orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan? Tentu jawabnya tidak. Tapi dalam kenyataannya ayat ini tidak pernah seakan-akan ada di antara kaum muslimin, baik yang sudah mengetahuinya atau terutama mereka yang tidak mengetahuinya. Buktinya apa? Banyak sekali di kalangan kita, di masyarakat kita, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, yang mereka mungkin sama sekali tidak memiliki pengetahuan, tapi mereka pun ingin beropini, berkomentar yang sama dengan orang yang memiliki pengetahuan. Bahkan mereka, sebagian mereka tidak malu lagi berucap sesuka hatinya, berucap apa yang dikehendakinya, bahkan cenderung memaksa terhadap orang-orang yang memiliki pengetahuan, terhadap orang-orang yang memiliki ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan itu agar kaum muslimin, agar manusia mawas diri terhadap apa yang dimilikinya, mawas diri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Tidak semua kita memiliki pengetahuan, dan kalaupun memiliki pengetahuan tentunya bertingkat. Maka kita tidak akan melebihi ucapan kita terhadap pengetahuan kita. Ya. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Kitabul Ilmi para ulama, di antara adab-adab seorang itu mencari ilmu, di antara disebutkan adalah ta'ahul qabla tasaddur. Yaitu jadilah engkau orang yang ahli, memiliki perbendaharaan ilmu sebelum engkau maju ke depan. Pada hari ini masya Allah banyak di antara kita yang kilatu bidu'ati. Ya, kita adalah orang yang sedikit pembendaharaan ilmunya. Tapi kadang kita terlalu ke depan di dalam menyampaikan apa yang tidak perlu kita sampaikan seharusnya. Karena apa yang kita sampaikan terkadang kita pun tidak memahaminya. Banyak daripada khutbah al-Jum'ah, khatib-khatib Jum'at misalnya, mereka ya berorasi di mimbarnya, dan sebagian mereka sangat dimungkinkan tidak paham dengan apa yang dia sampaikan, karena semata-mata hasil baca dan hafalan. Padahal ya juz, makanya tidak boleh. Sampai dia paham betul apa yang disampaikan, saya paham betul diambil dari mana ucapannya, sehingga tidak mencabla kaum muslimin, sehingga tidak menyimpangkan kaum muslimin. Ya. Maka ayat ini cambuk buat kita untuk mencari ilmu. Ya, karena ucapan orang-orang yang tidak memiliki ilmu tidak sama dengan mereka yang memiliki ilmu, dan tidak boleh disamakan. Ya, tidak boleh disamakan. Bila Anda tidak mengetahui ilmu dan pengetahuan, maka diamnya Anda itu jauh lebih baik. Karena seorang yang tidak memiliki pengetahuan kemudian dia berucap, maka akan bertingkat kebodohannya. Yang tadinya dia jahlul basit, sekarang masuk dalam jahlu al-murakab, kebodohan yang bertingkat. Dan ini lebih buruk daripada kebodohan basit, jahlul basit. Ya. Nah, ini ayat pertama yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian ayat keduanya, dia membawakan surat Al-Mujadilah pada ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu, yang mencari ilmu beberapa derajat. Tentunya orang-orang beriman, mereka adalah orang yang memiliki ketinggian iman, ketinggian nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang-orang yang masih Islam saja. Karena tingkatan dalam Islam kan ada tiga, ada Islam sendiri, ada iman, ada ihsan. Dan orang yang beriman, orang yang memiliki ketinggian derajat dari mereka, orang yang baru Islam. Ya. Tetapi orang yang berilmu itu diangkat lebih tinggi daripada orang yang beriman. Artinya keimanannya berdasarkan ilmu, dan semakin tinggi ilmu seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya pun semakin tinggi pula. Ya. Maka di sini menunjukkan keutamaan apa? Para pelajar ilmu, penuntut ilmu, di mana derajatnya akan ditinggikan sebagaimana keimanannya. Dan ini juga sebagai pertanyaan buat kita yang selama ini mungkin kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau belajar. Mungkin saja Anda juga termasuk orang yang diangkat derajatnya. Tapi yakinkah iman Anda benar? Tapi yakinkah keyakinan Anda kepada Allah, kepada agamanya, kepada Rasulnya itu benar? Karena keyakinan, keimanan itu bukan pengakuan saja, bukan ucapan lisan saja, tapi iman jauh lebih daripada itu. Keyakinan yang kuat dalam hati, yang tertancap kokoh di hati, diucapkan dengan pasti oleh lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Jadi belum tentu semua orang bisa mempraktikkan itu, atau belum tentu tahu, dan itu butuh kepada ilmu. Ya. Maka orang yang berilmu selalu memiliki banyak keutamaan. Hatta imannya dikatakan benar atau tidak sampai dia memiliki ilmu pengetahuan. Karena sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya orang-orang yang telah mengakui keislaman itu dianggap orang beriman. Padahal belum tentu. Bisa jadi kita ini belum tahapan iman, tapi dalam tahapan Islam saja. Karena seorang Arab Badui ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku beriman, Allah tolak. Katakan dia masih Islam. Lihat dalam surah Al-Hujurat. Ayat berapa itu? 11 kalau tidak salah ya. Allah mengatakan wa qalatil a'rabu amanna kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Arab Badui datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, aku telah beriman." Kata Allah, katakan Muhammad padanya. Katakan padanya dia masih Islam, belum beriman. Apa alasannya kata Allah? Walam yudhilul imanu fi qulubihim. Karena iman belum masuk pada hatinya. Allahu Akbar. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya apa? Keimanan dikatakan benar bersama pengetahuan bersama ilmu. Bagaimana kita yakin kita adalah orang beriman sementara kita enggak tahu apa itu iman? Apa itu iman kepada Allah, apa itu iman pada agama dan seterusnya? Maka kita ini masih Islam saja. Wal muslim yaku wal muslim musliman. Dan muslim itu ada dua. Bisa muslim mukminan, seorang muslim dan beriman, atau bisa muslim munafiqan, orang yang muslim tapi munafik. Orang munafik itu zahirnya Islam. Ya, maka kita mesti memiliki ilmu sehingga bisa membedakan iman kita ini lurus atau bengkok. Ya. Jazakallahu khair. Ayo minum dulu guys. Bismillah. Nah. Sekarang Al-Imam Qudamah rahimahullah taala berikutnya menyebutkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai keduanya, lil ulama'i darajatun faqal mu'minina bis'abu mi'ati darajah ma baina darajataini masiratan 500 amin. Kata beliau, bagi para ulama itu, bagi ahlul ilmu itu, mereka memiliki derajat di atas orang-orang beriman. Berapa? Bisab'umi'atu daraja, 700 derajat. Allahu Akbar. Kalau ada orang beriman, orang-orang yang memiliki ilmu, yang imannya di atas ilmu itu di atasnya berapa derajat? 700 derajat jauhnya. Bukan 25, bukan 27. Kalau kita sholat jamaah berapa? 25 derajat dengan orang yang sholat sendirian. Atau dalam riwayat lain 27. Ini jaraknya jauh kayak langit dan bumi. Orang yang berilmu berapa derajat? 700 derajat di atas orang-orang beriman. Kemudian Abdul Aziz mengatakan berikutnya, ma baina darajataini masirati 500 am. Di antara satu derajat dari 700 itu perjalanan sejauh 500 tahun. Hah? Ya kan? 500 tahun. Allahu Akbar. Ada orang yang mau berjalan 500 tahun, usia kita aja enggak nyampe. Ya. Ini menunjukkan jauhnya perbedaan orang beriman dengan orang berilmu. Tentunya berilmu di sini berilmu dengan keimanan. Ya. Allahu Akbar. Ini kan orang yang beriman sendiri sudah bagus. Tapi orang yang beriman yang bersamanya pengetahuan, tentunya ini para ulama, ya. Maka mereka memiliki ketinggian derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita enggak boleh cela para ulama. Kita mesti memuliakannya. Kita mesti menghormati perkataannya walaupun terkadang perkataannya keliru misalnya. Ya. Seorang muslim wajib memuliakan, menghormati para ulama. Tetapi menghormati para ulama tidak berarti beribadah kepadanya. Karena sebagian kaum muslimin ini keliru dalam memahami penghormatan para ulama. Sehingga mereka jatuh pada kesyirikan. Alasan mereka itu, sebagian mereka meminta kepada kuburan orang-orang yang telah mati dari kalangan ulama. Ketika kita berkata, jangan kamu lakukan itu kesyirikan. Mereka menuduh kita adalah orang yang tidak menghormati para ulama. Maka mereka terjatuh dalam perkara yang melampaui batas dalam peribadatan. Tapi dalam apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ini menjadi motivasi kita agar kita menjadi orang yang alim, orang yang memiliki ilmu. Caranya ya seperti ini. Kita hadir di majelis ilmu, tidak bosan di dalam majelis ilmu, ya. Kalaupun kita tidak menjadi ulama, tapi kita bagian daripada penuntut ilmu. Yang itu juga memiliki ketinggian derajat dari orang-orang beriman, walau tidak seperti tinggi derajatnya para ulama. Kemudian beliau juga membawakan surat Fatir ayat 28. Innama yahshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah dari hambanya para ulama. Tentunya tadi kita membicarakan tentang orang-orang yang berilmu, tinggi derajatnya di atas siapa? Orang beriman kan ya. Kalau orang bertanya, kenapa sih orang berilmu itu lebih tinggi derajat dari orang beriman? Kan bukankah inti utama adalah keimanan? Kan belum tentu orang yang berilmu itu juga beriman. Ya, bisa orang bertanya demikian ya. Kan belum tentu orang yang banyak ilmunya itu, kemudian dia bisa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang atau sisi banyak ilmunya, tapi enggak ada takutnya pada Allah, dia juga tetap bermaksiat. Maka Allah jelaskan pada surat Fatir ayat 28, apa sih hakikat ulama itu? Apa sih hakikat orang berilmu itu? Maka Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah dari hambanya para ulama. Menunjukkan bahwasanya ulama adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Orang yang memiliki ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, Makna yang lain bahwasanya setinggi apapun ilmunya, tapi kalau dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah dengan ilmunya itu, maka tidak dikatakan seorang ulama. Jadi ketinggian ilmu seorang dengan ilmunya itu karena dia khasyatillahi subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki rasa takut. Dan Allah menggunakan kalimat khasyah, bukan menggunakan kalimat al-khawf. Allah tidak mengatakan innama yukhafullaha min ibadi ulama, enggak. Tapi Allah mengatakan innama yakhsyallaha wa yakhsha wal khawfu bil ilmi. Dan al-yakhsha, yakhsha itu adalah merupakan takutnya seorang dengan pengetahuan. Takutnya seorang kepada Allah dengan pengetahuan, bukan dengan kebodohan, bukan dengan prasangka, tapi dengan ilmu yang yakin dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana takutnya para ulama. Para ulama, mereka adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ilmunya. Seperti Al-Imam Sufyan bin Sauri rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang terkenal, orang yang senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai jatuh pingsan dan sakit. Allahu Akbar. Al-Imam Sufyan bin Sauri terkenal. Ia sering sakit karena rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah ketakutan yang akut, kan akan jatuh sakit. Sering ya. Maka sampai diobati oleh seorang dokter biasa. Maka muridnya mengatakan, kenapa guru kami selalu sakit? Apa kira-kira penyakitnya? Maka disebutkan oleh dokter itu, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan tuntutan keilmuannya, sampai kenapa adanya. Kalau saja beliau mau mengurangi rasa takutnya, rasa khawatirnya itu, insya Allah beliau akan sehat. Dan tidak sering itu sakit. Maka ketika beliau dibawa ke rumah, kemudian muridnya berbisik kepada gurunya, wahai guruku, kurangilah rasa takutmu, insya Allah engkau akan sembuh. Sebagaimana dikatakan seorang tabib itu, aku bertanya pada seorang tabib tentangmu, dan dia mengatakan, kurangilah rasa takutmu itu. Karena tabib juga tidak tahu takutnya kepada siapa, enggak tahu. Tapi tuntutan keilmuan itu yang dia tahu, ketika ditanya sesuai ilmunya tentunya kan. Apa kata Sufyan bin Sa'ud rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, bi'sat tabib, sejelek-jelek tabib, sejelek-jelek dokter. Bagaimana aku harus menghilangkan rasa takutku kepada penciptaku? Allahu Akbar. Ya. Dan ada sebabnya kenapa Al-Imam Sufyan bin Sa'ud rahimahullah ta'ala begitu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sebab. Dan ada latihan yang begitu panjang dalam hidupnya. Ibunya seorang janda. Dia seorang anak yatim. Ketika kecil, ayahnya meninggal. Dan diasuh oleh ibunya. Ibunya menginginkan Sofyani jadi seorang ulama, seorang alim. Dan ibunya bekerja sebagai tukang jahit. Sofyan suruh belajar. Ibunya menghidupi anaknya. Dan belajar sama tokoh-tokoh besar para ulama saat itu. Setiap kali didatang dari pelajaran, ibunya sudah siap di pintu. Kemudian bertanya, wahai Sofyan, berapa ilmu yang sudah kau dapat? Berapa hadis yang sudah hafal? Sekian-sekian ibu. Kata ibunya, wahai Sofyan, ya, tidaklah engkau menghafal itu. Artinya tidaklah engkau memiliki ilmu kecuali rasa takutmu harus lebih besar dari ilmumu. Allahu Akbar. Itu tertanam oleh Sufyan bin Sauri sejak kecil. Jadi semakin dia belajar ilmu sedikit banyaknya, maka dia tanamkan rasa takutnya kepada Allah lebih daripada ilmu yang didapatkan. Maka jadilah dia seorang yang punya rasa takut yang tinggi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat daripada ilmu adalah apa? Adanya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau para ulama itu derajatnya sangat tinggi sekali. Sampai Abdullah bin Abbas mengatakan berapa? 700 derajat di atas orang beriman. Satu derajat dari 700 itu perjalanan berapa? 500 tahun. Allahu Akbar. Ya. Kemudian disebutkan dengan hadis, ya, sekarang beliau beranjak ke hadis. Wa fi sahihaini min hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dalam sahihain, ya, dalam kitab Imam Bukhari dan kitab Imam Muslim. Dari hadis sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia pada agama. Jadi, kalau Allah menghendaki kebaikan pada kita, maka Allah akan pahamkan kita pada agamanya. Faqih, pahamkan dan mengetahui. Faqih itu kan orang yang alim, paham dan seterusnya. Pada apa? Pada agamanya. Ketika manusia pada hari ini carut marut tentang agamanya, terombang ambing dengan gelombang pendapat-pendapat yang liar itu dalam beragama, ternyata dia bisa memahami setiap perbedaan dan tahu mana yang hak, mana yang batil. Maka dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Lebih tinggi lagi, dia bisa menjabarkan, bisa menjelaskan dengan setiap pendalilannya. Maka ini orang faqih dalam agama. Ini lebih baik daripada orang yang sekedar tahu tentang mana hak, mana batil. Allahu Akbar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, ini Nabi yang mengatakannya dalam kitab dua hadis yang terkenal, Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh seorang penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dia dan Allah Subhanahu dan Rasul mengatakan, bila Allah mengenai kebaikan pada seorang, orang itu akan dipahamkan pada agama, difakihkan, dialimkan pada agamanya, agama Islam tentunya. Maka kebaikan kita di hadapan Allah bukan dengan kebanyakan harta yang kita miliki, bukan banyaknya kekuasaan, bukan banyaknya saudara dan teman, bukan jabatan, bukan, tapi alimnya engkau, pahamnya engkau pada agama Allah Subhanahu wa Taala. Engkau mengetahui yang halal dan haram, mengetahui yang hak dan batil, mengetahui manfaat dari mudarat, ya. Maka itu adalah agama Allah Subhanahu wa Taala. Tidak berucap kecuali, ya, berucap dengan dalil dan tuntutan dalil, dan benarnya dia berdalil. Ya. Ini orang alim namanya, ya. Maka dari sekarang kita tahu apa yang hendaknya Allah Subhanahu wa Taala dari seorang hamba berupa kebaikan adalah pemahamannya pada agama. Dan kita bisa buktikan. Misalnya dalam pada hari ini, dari zaman dulu juga sama. Jadi ada kadang-kadang orang-orang yang belajar ilmu itu orang baru, usianya masih muda ataupun orang barulah. Itu bisa mengalahkan orang-orang yang belajarnya yang lama. Itu menunjukkan Allah menginginkan kebaikan padanya. Ya. Mungkin kita yang belajar lama ini, ya, dapat pengetahuan yang banyak juga. Tapi ada orang yang baru mengenal, tapi tiba-tiba diberi pemahaman lebih oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ini juga menunjukkan Allah memberikan keutamaan kepadanya. Karena yang disebut bukan lamanya belajar, tapi kepakihannya dalam agama. Dan itu diraih oleh orang yang mau belajar. Soal waktu itu tergantung keseriusan, tergantung, ya, Allah memberikan pemahaman kepadanya. Ya. Maka daripada saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, dengan demikian kita belajar dalam majelis ilmu bukan juga sekedar datang, tapi juga ingin memiliki kepakihan dalam ilmu dalam rangka meraih apa? Derajat yang tinggi di hadapan Allah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau baik, ya, maka engkau akan dipahamkan pada agama. Jadi bukan dipahamkan pada teknologi, tapi pada agama Allah Subhanahu wa Taala. Itu ilmu kitab wa sunnah, dipahamkan pada kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ya. Kemudian disebutkan berikutnya hadis wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qal, dari Abi Umamah Al-Bahili berkata, dukila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, disebutkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang, ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun, yang satu ahlu ibadah, yang satu adalah orang berilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahlu ibadah seperti keutamaanku di atas orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Allahu Akbar. Ketika Nabi SAW disebutkan kondisi dua orang, ya Rasulullah, yang satu ini ahlu ibadah, yang satu ini ahlul ilmu, adakah perbedaan di antara keduanya? Atau siapakah yang lebih utama di antara keduanya? Maka Nabi mengatakan, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahlu ibadah seperti keutamaan aku. Jadi orang berilmu disamakan seperti keutamaannya Nabi dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara sahabat. Iman yang paling rendah di antara sahabat. Jauh tentunya, enggak sama. Nabi dengan para sahabatnya, Nabi dengan Abu Bakar saja tidak akan pernah sama, jauh sekali jaraknya. Bagaimana dengan sahabat yang paling rendah imannya? Bagaimana dengan kita? Iman kita, setinggi iman kita tidak akan mengalahkan iman yang paling rendah di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketinggian orang-orang yang berilmu. Suma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlata fi hujriha wa hatta al-khuta la yusalluna ala mu'allimin nasil khaira. Kemudian dia melanjutkan hadisnya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penghuni langit dan bumi, penduduk langit dan bumi, sampai semut-semut di liangnya dan sampai ikan-ikan di lautan, la yusalluna, mereka senantiasa berdoa bersolawat, ala mu'allimil khair, kepada pengajar-pengajar kebaikan. Ya, mereka akan mendoakan para pengajar-pengajar manusia untuk kebaikan. Hadis ini datang dari Tirmidzi dan berkata hadisun hasanun sahihun. Hadisnya hasan dan sahih. Dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Ya. Subhanallah. Bukan hanya punya keutamaan, tapi akan didoakan oleh seluruh makhluk langit dan bumi. Makhluk langit, para malaikat. Ya. Makhluk bumi banyak. Sampai semut-semut di lubangnya mendoakan orang-orang yang belajar ilmu. Allahu Akbar. Ada berapa jenis semut? Jenisnya beda-beda. Ada semut hitam, semut merah. Semut merah juga beda-beda. Iya kan? Dan jumlahnya sangat besar. Di dunia ini ada berapa semut? Ada yang tahu ya? Semua mendoakan orang-orang yang mengajarkan manusia untuk kebaikan. Sampai ikan di lautan. Berapa ikan di lautan? Jenisnya jutaan. Jumlahnya tak terhingga. Karena lautan lebih banyak daripada daratannya dunia ini kan? Semua mendoakan kepada orang-orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu pada manusia untuk kebaikan. Apa saja berupa kebaikan dalam Islam itu akan didoakan oleh makhluk-makhluk yang banyak itu. Allahu Akbar, ya. Wa fil hadisil akhar, dalam hadis yang lain disebutkan kata beliau, fadlul alimi alal abidi ka fadil qamari laylatal badri ala sa'iril kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahlul ibadah seperti keutamaan malam Lailatul Qadar, malam bulan purnama, bukan malam qadar. Seperti keutamaannya rembulan pada waktu purnama di atas sinar kelap-kelipnya bintang-bintang. Orang ahlu ibadah itu baik tidak sih? Baik, Pak. Ahlu ibadah di sini adalah ahlu ibadah yang baik, bukan punya ilmu. Bukan ahlu ibadah yang bid'ah, bukan. Ahlu ibadah yang sunnah. Tapi bila dibandingkan orang yang berilmu, para ulama, maka perbedaannya, ulama itu seperti sinarnya bulan purnama yang terang benderang itu, ya, dan diperumpamakan ahlu ibadah itu seperti kelap kelipnya bintang. Kelap kelip di bintang di lautan banyak tidak? Di langit banyak tidak? Banyak. Bisakah mengalahkan satu terangnya bulan purnama? Tidak. Maka disitu menunjukkan bahwasanya satu orang yang alim jauh lebih utama daripada ribuan ahlu ibadah. Ini ahlu ibadah yang sunnah. Ya. Allahu Akbar. Menunjukkan bahwasanya ilmu itu lebih utama daripada peribadatan sendiri. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ilmu itu adalah asyraful ibadah. Seutama-utama ibadah. Jadi jangan dianggap mencari ilmu bukan ibadah. Itu ibadah sendiri. Duduknya kita adalah ibadah. Mendengarkan kita adalah ibadah. Bahkan orang yang berilmu, orang yang memiliki kesadaran mencari ilmu, akan membedakan dengan orang yang hanya ibadah karena kebiasaan. Kita bandingkan. Ayo kita mulai, kita sensus ini ya. Karena ulama mengatakan apa? Kebiasaannya orang berilmu itu ibadah. Tapi ibadahnya orang yang lalai adalah kebiasaan. Dia telah tahu adab-adab makan kan dengan ilmu kita. Ketika kita mau makan atau kita mau minum, untuk apa dia makan dan minum? Orang yang berilmu, dia tahu makan dan minum adalah kebutuhan jasadnya. Maka dia tidak ingin mendolimi jasad, dia tidak makan. Dan agar makan ini, jasad kita kuat, agar kuat beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah berbeda nilainya dengan mereka yang lalai. Mereka makan, ya sudah, untuk memenuhi kebutuhan dirinya saja. Ketika dia makan, dia sebutkan nama Allah, Bismillah. Ibadah bukan? Ibadah. Yang ini tidak menyebutkan Bismillah, sudah, yang penting makan saja. Ketika kita makan dengan tangan kanan. Ibadah bukan? Ibadah. Yang ini terserah, kadang kanan, kadang kiri. Padahal, ya, Allah mengatakan, وَلَا يَسُدَّنَكَمُ شَيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ. Jangan kamu dipalingkan oleh syaitan. Syaitan itu musuh kamu yang paling jelas, paling nyata. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Ya, inna syaitana yakulu bishima shimalihi. Sungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya. Betapa banyak tuh kaum muslimin yang makan dengan tangan kiri. Yang tidak peduli makan dengan tangan kanan atau kiri. Allahu Akbar. Yang di sini muslim dengan tangan kanan karena sunnah Rasul. Dan hikmahnya tidak ingin sama dengan syaitan. Allahu Akbar. Kemudian dia makan apa yang dekat dengannya. Semua ini ibadah. Makan niatnya ibadah, menyebut nama Allah ibadah. Makan dengan tangan ibadah dan seterusnya ibadah. Makan saya sudah membedakan dengan mereka yang lalai. Dari mana bisa membedakan ini? Dengan ilmu. Dari apa dia bisa ibadah dengan tangan kanan, bisa makan dengan mengucap basmalah? Dari mana dia tahu? Dari ilmu, dari belajar. Dari mendengar, dari membaca. Maka saudaraku yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka benar kata ulama bahwa mencari ilmu adalah asraful ibadah. Ibadah yang paling mulia. Karena bisa menunjukkan seorang, ya, dengan peribadatan yang benar. Ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ucapannya, wa innal ulama'a warasatul anbiya. Dan sungguhnya para ulama itulah pewaris para nabi. Jadi pewaris para nabi adalah para ulama, para thalabul ilmi. Apa yang diwariskan? Ilmu. Para nabi tidak mewariskan yang lainnya. Wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman. Karena para nabi itu tidak pernah mewarisi dinar mata uang emas atau dirham mata uang perak. Artinya bukan harta benda yang ditinggalkan para nabi. Tapi nabi meninggalkan ilmu. Wa inama warasul ilma. Hanya saja para nabi itu mewariskan ilmu. Wa man ahodabi ahodabi hadin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian itu, warisan nabi itu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat berharga. Sangat banyak, sangat baik. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ali Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya. Dan juga disahihkan Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Subhanallah. Jadi saudaraku, apakah warisan para nabi? Ilmu. Kepada siapakah warisan para nabi diberikan? Pada keluarganya? Tidak, pada umatnya. yang mereka mau belajar sehingga dia jadilah para ulama. Maka Nabi mengatakan innal ulama warsul anbiya, sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, karena mereka lah yang telah mengambil ya warisan itu. Jadi warisan itu bisa ilmu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia mengajar para sahabatnya dan banyak orang berbondong-bondong di majelisnya, ada orang keheranan, orang ini pada ngapain duduk di depan Abdullah bin Mas'ud. Maka dia tanya, ya Aba Abdurrahman, lima tajtami'un, kenapa mereka itu pada berkumpul di hadapanmu? Qala, beliau mengatakan, li ahdi warasatul nabi, untuk mengambil warisan para nabi. Kata Abdullah bin Abbas, mereka berkumpul adalah untuk mengambil warisannya para nabi. Kata orang ini, apa warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam di majelis itu? Maka Abdul Mas mengatakan, ala tasma ya qaulu nabiyukum sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau mendengar ucapan nabi kalian, wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman walakin warusul ilma, tapi mewarisan apa? Ilmu. Allahu akbar. Kalau kita ingin warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ilmulah warisannya. Makalah ambil itu ikhwatal iman, maka engkau telah mengambil bagian yang sangat berharga. Ya. Satu hadis lagi insyaallah ya. Dalam pertemuan ini insyaallah satu hadis lagi sampai jam 6, karena ini belum jam 6 ya, masih 5 menit. Wa an Sufyan ibu Asalin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sufyan bin Asal berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa Sahih Albani fi Sahih Al Jami'. Sungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya bagi mereka para pencari ilmu yang ridho dalam mencari ilmunya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad Ibnu Majah dan disahihkan Syaikh Albani dalam Sahihul Jami'. Ya. Subhanallah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya para malaikat itu meletakkan sayapnya, mengepakkan sayapnya dan diam kepada mereka orang-orang yang mencari ilmu. Jadi kita yang mencari ilmu itu ada para malaikat bersama kita, ya, meletakkan sayapnya, tidak terbang maksudnya, bagi mereka yang ridho dalam mencari ilmunya. Syaratnya yang ridho mencari ilmu. La yata'allamuhu illa liyanala wajhallah. Dia tidak mencari ilmu kecuali ingin mengharap wajah Allah. Wa may ta'allamal ilma liyanala ardha minad dunya lam raharatil jannah. Barang siapa yang belajar ilmu agama untuk mencari kehidupan dunia, tidak akan mendapatkan baunya surga. Ya. Qala al-Khattabi, berkata Imam Khattabi rahimahullah, bi makna wad'uha ajniyataha sa'at aqwanin. Al-Imam Al-Khattabi berkata, makna para malaikat meletakkan sayapnya itu ada tiga makna, kata beliau. Yang pertama kemungkinannya annahu bastul ajniha. Yang pertama kemungkinannya, kata beliau, malaikat itu membentangkan sayapnya melindungi orang-orang yang mencari ilmu dari bala dan seterusnya. Bastul ajniha. Mungkin mengetahkan sayapnya, jadi dia mendoakan kepada Allah kebaikan dan melindungi orang yang mencari ilmu. Atau makna kedua, kata beliau, annau bi makna at-tawadu ta'dhiman li talabil ilmi. Atau mungkin makna yang kedua, dia tawadu, merendahkan dirinya sebagai pengagungan kepada orang-orang yang mencari ilmu, hormat kepada orang yang mencari ilmu, diam khusyuk menghormati para talabul ilmi. Dia tidak kemana-mana, diam gitu. Sebagaimana antum diam, dia ikut. Antum bubar, mereka bubar. Antum enggak, mereka enggak. Ini ta'dhiman, sebagai penghormatan, pemuliaan. Atau yang ketiga, kata beliau, annal murada bihi an-nuzulu inda majasil ilmi wa tarku tiran. Maksudnya bahwa mereka itu adalah turun dari langit ke bumi di majelisnya orang-orang yang mencari ilmu dan meninggalkan terbang dan tidak terbang. Kan para malaikat itu ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat kondisi anak Adam. Mereka turun dari langit berlomba-lomba dengan cepat mencari anak Adam. Apa yang sedang dikerjakannya? Kalau mereka berjumpa dengan orang yang sedang mencari ilmu, mereka turun dan duduk di situ. Tidak terbang. Sampai majelis ini bubar, maka dia pun akan terbang dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika dia turun ke bumi, kemudian naik ke atas, Allah berkata, apa yang dikerjakan hambaku? Kata orang ini, ya, Allah mengatakan, hal qabattu, apakah engkau mengambil samrafu adihi? Apakah engkau mengambil buah hatinya? Kata malaikat, naam, iya ya Rabb. Artinya, apakah engkau mematikan, mengambil nyawa anaknya gitu. Terus, mada qala abdi? Apa yang dikatakan hambaku? Qala istirja. Maka malaikat mengatakan, hambamu istirja. Apa istirja itu? Inna lillah wa inna ilaihi rajun. Ketika dicabut nyawa anaknya, kata Allah, apa yang dikatakan hambaku? Kata malaikat, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajun. Apa kata Allah? Ibna baitan fil jannah baitul hamdi. Buatkan buat hambaku yang ngomong itu, yang ngomong in istirja itu, sebuah rumah di surga, namanya rumah alhamdi. Namanya rumah pujian. Karena dicabut nyawa, buah hatinya, dia memasrahkan kepada Allah. Karena Allah mengatakan, alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, orang yang demikian dibangunkan surga. Malaikat merintah, Allah perintahkan para malaikat, bangunkan surga bagi hambaku di surga, namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Allahu Akbar. Jadi para malaikat itu turun. Maka ikhwat al-iman yang tercinta Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai malaikat turun bersama kita, kita dalam kemungkaran. Karena akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu dari apa yang kita lakukan, lebih tahu dari apa yang akan dilaporkan oleh para malaikat al-kiram, al-bararah. Ya. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan pertama kita dalam pelajarannya pada Mukhtasar Minhajul Qasidin, sekaligus pertemuan kedua dengan mukaddimah. Dan insyaallah ini belum selesai pendalilan-pendalilan yang ada dalam kitab ini, dalam Kitabul Ilmi dan keutamaannya. Insyaallah dalam perjumpaan berikutnya kita akan baca dan kita akan terangkan apa yang ada dalam kitab ini. Ya. Baik, ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan. Sangat jelas ya, sangat jelas. Ya, walaupun sering kita dengar ini kan, tapi harus sering kita dengar agar menambah motivasi kita. Bahwa keutamaan di hadapan Allah dan kebaikan seorang di hadapan Allah adalah bersama ilmunya yang menghasilkan rasa takut kepadanya, sehingga dia juga menjadi ahlu ibadah. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan saya rasa cukup, kita tutup kapertul majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa hayru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.